Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian pengantar dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah iddah dan al-istibra. Poin selanjutnya disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala, fa'in kanat tahidu wartafa'a haiduha liradain wa nahwihi. Jika seorang istri itu haid, namun masih aktif haidnya, namun haidnya itu hilang sementara waktu, liradain karena menyusui, sebagian perempuan yang kurang subur terutama, jika menyusui tidak mengalami haid. Dan seorang wanita jika tetap haid pada saat menyusui, dinilai sebagai indikator kalau dia adalah seorang yang subur rahimnya. Maka jika kemudian haidnya itu hilang liradain karena sedang menyusui atau yang lain, intadarta, maka anda tunggu hatta ya'udal haidu, sehingga dia kembali mengalami haid, fata'taddu bihi, kemudian wanita ini menjalani masa iddah dengannya. Ya, maka pembahasan yang kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah pembahasan tentang wanita yang hilang haidnya sementara waktu. Maka jika seorang istri yang dicerai itu sebenarnya masih aktif mengalami haid, namun haidnya hilang sementara waktu, maka ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, diketahui sebabnya kenapa haidnya hilang. Seperti wanita yang haidnya hilang karena menyusui atau yang lain. Yang lainnya contohnya sakit atau mengkonsumsi obat penghenti haid. Maka ditunggu sampai hilang sebabnya. Kemudian haid kembali datang dan wanita tersebut menjalani masa iddah dengannya. Apa dasar ketentuan ini? Jawabannya, liqada'i sahabati bidzalik. Karena demikianlah keputusan sejumlah sahabat dalam masalah ini. Ada dari riwayat dari sahabat yang isinya semacam ini. Itu asar dari Hibban ibn Munqidh. Kisahnya, ada seorang ansar namanya Hibban bin Munqidh menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya dalam kondisi menyusui. Bahwa dan dia pada saat menjatuhkan talak pada istrinya, dia dalam keadaan sehat. Ternyata 7 bulan lamanya si istri yang dijatuhkan cerai ini tidak mengalami haid. Yamna'uha ar-radha'u al-haidhata. Karena ternyata menyusui itu menghalanginya untuk mengalami haid. Kemudian Hibban jatuh sakit yang dikhawatirkan akan meninggal karenanya. Setelah beberapa bulan setelah dia menjatuhkan cerai pada istrinya. Lantas disampaikan kepadanya, jika engkau mati, istrimu itu tetap dapat warisan darimu. Akhirnya Hibban berkata kepada keluarganya, bawa aku kepada Utsman. Akhirnya keluarganya membawanya kepada Utsman. Kemudian Hibban menceritakan sya'na imra'atihi, kasus istrinya. Dan di dekat Utsman ketika itu terdapat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zaid ibn Thabit. Lantas Utsman berkata kepada dua sahabat tersebut, Ali dan Zaid, "Ma tarayani, apa pendapatmu berdua?" Keduanya mengatakan, "Kami berpandangan bahasanya istrinya tetap mendapatkan warisan jika Hibban ini meninggal dunia. Dan sesungguhnya dia mendapatkan warisan dari istrinya jika istrinya meninggal dunia. Karena istrinya bukanlah wanita yang menopaus. Bukan pula gadis belia yang belum mengalami haid. Faya indahu ala iddati haidotiha." Istrinya, kata Ali dan Zaid, Zaid bin Thabit, itu menjalin masa faya indahu ala iddati haidotiha. Menjalin masa iddah dengan haidnya. Baik, haidnya itu qalat au kathurat. Ya, baik, lama ataupun sebentar. Faraja'a ila ahlihi, maka Hibban kemudian kembali kepada keluarganya, kemudian dia mengambil anak perempuan dari istrinya yang sedang disusui, supaya berhenti menyusui. Falamma faqadat ar-radha'a, maka setelah istri yang dicerai ini sudah tidak lagi menyusui karena anak yang disusui diambil oleh bapaknya, hadat haidatan. Baru kemudian datang haidnya. Suma ukhra, kemudian haid berikutnya, fil hilal. Suma tufiya Hibban, pada akhirnya Hibban meninggal dunia sebelum istrinya mengalami haid yang ketiga. Sehingga akhirnya istrinya ini menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kemudian tetap mendapatkan warisan dari suaminya. Ini keputusan Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit di hadapan Utsman bin Affan. Sehingga ketentuannya ditunggu. Jika haid itu berhenti karena satu sebab yang diketahui, ditunggu. Dan masa iddah tetap tolak ukurnya adalah haid. Kemudian, namun jika sebab yang menyebabkan hilangnya haid itu sebabnya sudah hilang, namun ternyata haidnya tidak kembali, maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang, wanita yang kehilangan haidnya dan tidak mengetahui apa sebabnya. Dan jika dia mengetahui sebabnya dan dia putus asa haidnya itu bisa kembali kepada dirinya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menyampaikan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-34, jika haid itu hilang karena sakit atau menyusui, hilang sementara waktu karena sakit atau menyusui, maka istri itu menunggu sampai faktornya tersebut hilang dan dia kembali mengalami haid. Kata Ibnu Taimiyah, bittifaqil ulama'i, dan ini sepakat ulama. Saya menusak di kitab yang lainnya, di buku beliau yang lainnya mengatakan, wanita yang menyusui tidak menjalani masa iddah dengan bulan, dengan sepakat para ulama. Innama iddatuha thalathu hiyadin, masa idahnya hanya 3 kali haid. Masa idahnya tetap 3 kali haid. Meskipun waktunya lama. Lau yam kuthudamu anha, seandainya darah itu sampai 1 tahun, 2 tahun tidak muncul, maka falaisalah iddatun ila bilhaydi. Tetap dia tidak, istri ini tidaklah menjalin masa iddah kecuali dengan haid. Sebanyak 3 kali haid. Ba'da talaqi, setelah dijatuhkannya talak. Kemudian yang kedua. Kondisi yang kedua. Inirtafa'a wala tadri ma rofa'ahu. Jika haid itu hilang sementara waktu dan si istri tidak mengetahui apa yang menyebabkannya hilang, intadorta, maka Anda menunggu. Tis'ata asyurin, sebanyak 9 bulan, ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian untuk hamil. kemudian menjalani masa iddah 3 bulan. Nah, maka ini kondisi yang kedua. Haid itu hilang dan tidaklah istri mengetahui apa yang menyebabkannya hilang. Maka ada tunggu selama 9 bulan pakai kalender Hijriah. Sejak hilangnya haid tersebut. Kenapa 9 bulan? Karena itulah umumnya kehamilan. Sebagai bentuk kehati-hatian, seandainya terjadi kehamilan, kemudian menjalani masa iddah 3 bulan pakai kalender Hijriah, yaitu masa iddahnya wanita yang menopause. Dan ketentuan ini dasarnya juga keputusan para sahabat dalam masalah ini, dalam kasus ini. Ini ada athar terdapat dari Al-Qamah bin Qais. Al-Qamah ini menjatuhkan talak pada istrinya 1 kali talak atau 2 kali. Kemudian hilanglah haidnya si istri selama 16 atau 17 bulan. Tuma matat, kemudian si istri ini meninggal dunia. Lantas datanglah Ibnu Mas'ud dan mengatakan, Allah telah menahan untukmu warisanmu. Dan Ibnu Mas'ud menetapkan bahwa si suami tetap dapat warisan dari hartanya istri. Kemudian ada athar dari Umar, dari Sa'id bin Musayyib, bahasanya Umar bin Al-Khattab mengatakan, ayyuma rajulin, jika ada laki-laki yang menjatuhkan cerai kepada istrinya, lantas istrinya mengalami 1 kali haid atau 2 kali haid, thumma qa'adat, kemudian haid tidak datang. Maka tidaklah dia duduk selama, dia lalui selama 9 bulan, sehingga jelaslah kehamilannya. Jika tidak jelas kehamilannya di bulan yang ke-9, maka dia bisa menjalin masa iddah 3 bulan. Setelah 9 bulan, duduk kehilangan darah haidnya. Lihatkan ini Imam Malik. Ya, maka 9 bulan dulu dianggap kemudian hamil, baru setelah itu menjalani masa iddah 3 bulan. Artinya masa iddahnya berpindah dari haid kepada bulan. Dan sebaliknya, seorang istri yang tidak haid, ada dinilai menopause, jika dia haid sebelum berakhirnya masa iddah, maka perhitungan masa iddah berpindah dari bulan menjadi haid. Demikian juga seorang wanita yang ditalak dengan talak raja'i, talak yang pertama atau talak kedua. Maka masa iddahnya bisa berpindah dari iddah talak menjadi iddah wafat jika ternyata suaminya meninggal dunia sebelum masa iddahnya berakhir. Kemudian selanjutnya, Syaikh Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa idhar tabat ba'da inqidha'il iddati, jika seorang wanita itu ragu-ragu setelah berakhirnya masa iddah, lidhuhuri amaratil hamli, karena nampaknya tanda-tanda kehamilan, maka lam tatazawwaj, maka dia tidak boleh menikah sampai hilang hal yang meragukan. Ya, maka ini membahas tentang seandainya terjadi hal yang meragukan di tengah-tengah masa iddah atau setelah berakhirnya masa iddah. Maka jika seorang wanita yang menjalani masa iddah itu mengalami keraguan, baik dia masa iddahnya karena haid ataupun karena bulan, namun dia adalah wanita yang mungkin mengalami kehamilan sebelum masa iddahnya berakhir, maka dia tetap berstatus sebagai wanita yang menjalani masa iddah. Fa in zalat aribatu, maka kemudian jika hal yang meragukan itu hilang, maka tabayyana, maka jelaslah bahwasanya masa iddahnya telah berakhir dengan bulan atau dengan haid. Dan jika ternyata pada akhirnya dia adalah hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Dan jika seorang wanita itu ragu-ragu setelah masa iddah berakhir. Kalau tadi ragu-ragu sebelum masa iddah berakhir. Maka jika ragu-ragu setelah masa iddah berakhir karena ada tanda-tanda kehamilan, yaitu adanya gerak di perutnya atau tambah berat atau ada pembengkakan seperti orang hamil atau berhentinya haid, maka tidak boleh menikah sampai hal yang meragukan tersebut hilang. Dengan hilangnya sebabnya, ya, ringkasnya kaidahnya masa iddah itu wajib. Ya, fal iddatu wajibatun biyakinin fala tazulu ila biyakinin. Masa iddah itu wajib dengan yakin, maka tidaklah hilang kecuali dengan yakin. Dan mengetahui kosongnya rahim satu hal yang wajib. Dan ya, maka sarana untuk mengetahui kosongnya rahim ini hukumnya wajib. Dan satu hal yang mungkin keraguan tersebut hilang di zaman ini dengan berkonsultasi setelah konsultasi dengan dokter atau menurut ilmu medis ini tidak ada yang meragukan, ya, duduk perkaranya jelas, dia tidak hamil, ya, sehingga masa iddahnya sudah selesai. Misalnya demikian. Ya, demikian kurang lebih yang kita kita bahas sebagai materi pengantar dan sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhdawan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah menyelesaikan di sesi yang pertama, yaitu pembahasan materi oleh Ustaz Aris Munandar hafizahullah taala. Sehingga pada kesempatan kali ini kita berada pada sesi tanya jawab atau sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan ke SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua yang mungkin ada pertanyaan terkait seputar keluarga, hukum seputar keluarga, yang nantinya akan dijawab satu persatu oleh Ustaz Aris Munandar hafizahullah taala secara bertahap, dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Menuju Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana jika suami dan istri berpisah tempat dikarenakan pekerjaan? Bagaimana bentuk kami saling menjalankan kewajiban dan hak suami istri? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, pada dasarnya semestinya rumah tangga itu satu tempat. LDR itu diantara faktor yang menghambat sempurnanya rasa bahagia. Dan berpeluang besar untuk mudah terjadi kesalahpahaman. Karena komunikasi lewat handphone dan atau sarana-sarana komunikasi modern yang lainnya itu tetap berbeda dengan komunikasi langsung tatap muka. Oleh karena itu kami sarankan ya hendaknya ada pihak yang mau mengalah. Boleh jadi suami yang ngalah ngikuti kemudian istri, atau istri yang ngalah ngikuti suami. Dan itu perlu direncanakan dan dikomunikasikan. Jangan bertahan lama dengan posisi LDR. Itu yang kami sarankan, agar kehidupan rumah tangga itu kehidupan rumah tangga yang normal. Dan itu ada di antara kiat penting terwujudnya kebahagiaan rumah tangga. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya sejak kecil dirawat oleh nenek dan paman saya, sehingga saya lebih dekat dengan mereka, sehingga saya menganggap mereka sebagai ayah dan ibu saya sendiri. Saya hendak berbakti kepada ibu kandung saya, tetapi kadang kasih sayangnya masih kurang saya rasakan Ustaz. Atau dapat dikatakan chemistry dengan ibu sendiri kurang. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ya saran yang saya sampaikan, ya tetap jalani apa yang telah dijalani, ya karena kurangnya sentuhan kasih sayang di masa kecil, ya wajar apa chemistry-nya atau apanya kurang, ya namun intinya tetap berupaya untuk berbuat baik, karena apapun keadaannya ibu inilah sebab kehadiran kita di dunia ini, dan itu satu jasa yang tidak bisa dan tidak dimiliki oleh yang lain. Namun kurangnya semangat untuk berbakti, untuk berbuat baik, karena memang sejak kecil gak pernah dapat sentuhan kasih sayang ibu, satu hal yang wajar. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada, bahwasannya kita sudah berada pada sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga ke nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua untuk bisa bergabung melayangkan pertanyaan ke SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Buyung, usia 13 tahun di Yogyakarta. Izin bertanya Ustaz, cara mengingatkan orang tua untuk mau sholat, mengaji, dan bekerja sesuai agama Islam bagaimana ya? Terima kasih Ustaz. Tentu menasihati orang yang lebih tua, bahkan dia orang tua, berbeda dengan menasihati sesama teman dan seusia. Oleh karena itu, di antara kiat untuk menasihati orang yang lebih tua dan orang tua adalah memanfaatkan orang-orang yang lebih didengar suaranya dibandingkan kita. Boleh jadi ada pakde, boleh jadi ada simbah. Kita kasih masukan, kasih informasi, kemudian kita minta tolong supaya bisa ngasih masukan-masukan. Ya kalau orang Jawa ya caranya pakai nyindir-nyindir atau sambil guyon kemudian disisip-sisipkan pesan-pesan tertentu. Dan ini namun kita minta tolong pada orang-orang yang dihormati oleh ayah dan ibu kita, sehingga nasihatnya bisa lebih diterima dan lebih didengar. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Izin bertanya, adik saya sudah lama ditinggal merantau oleh suaminya, dan suaminya pun jarang memberi nafkah yang cukup untuk adik dan anaknya. Dan saat berkomunikasi pun sering berantem, dan suaminya ketahuan selingkuh, dan kabarnya berzina dengan wanita lain. Minta nasihat atau solusi syariatnya Ustaz terkait masalah ini. Jazakumullahu khairan. Jika memang terbukti selingkuh bahkan berzina, maka dia lelaki yang rusak. Dan itu satu hal yang dari sudut pandang agama menjadi alasan kuat untuk meminta cerai. Maka seandainya minta cerai, maka tidak mengapa. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hak dan kewajiban wanita dalam masa iddah Ustaz? Mohon jawabannya. Jika masa iddah itu adalah talak raja'i, talak yang pertama atau talak kedua, maka dia masih seperti normalnya istri. Ya, bisa tetap masakkan untuk suami, boleh juga berdandan untuk menggoda suami. Kemudian karena sebenarnya diinginkan oleh syariat, dengan masa iddah ini suami berpikir ulang untuk kemudian merujuk istrinya. Tapi kalau jika talaknya sudah talak yang ketiga, maka itu sudah resmi jadi orang lain, maka tidak boleh bersentuhan, tidak boleh satu atap, tidak boleh satu rumah, tidak boleh berduaan, dan seterusnya karena sudah resmi orang lain dan sudah resmi jadi mantan istri. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua, bahasanya kita masih ada waktu sekitar ya 30 menit lagi, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan, kalau ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, ya nanti akan satu persatu kami bacakan dan juga akan dijawab bertahap juga oleh Ustaz Aris Munandar. Dapat melayangkan pertanyaan ke nomor 0823 27275333 via SMS ataupun WhatsApp. Apalagi pada sahabat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya anak perempuan yang saat ini merawat ibu saya yang sudah pikun, usianya 81 tahun, sehingga sudah tidak sholat. Bagaimana cara saya berbakti kepada ibu dalam urusan akhirat ibu saya? Apakah dengan selalu mengingatkan ibu untuk berzikir sudah cukup, Ustaz? Atau amalan apa yang harus saya kerjakan agar seorang mendapatkan husnul khotimah? Syukran, Ustaz. Ya, seorang yang pikun maka tidak ada pada dirinya tamyiz, dia tidak lagi memiliki kewajiban sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, adapun maka boleh-boleh saja mengingatkannya untuk berzikir, untuk membaca subhanallah, untuk membaca la ilaha illallah. Ya, dan bentuk berbakti yang bisa dilakukan adalah merawatnya dengan baik dan bersabar dengan kondisinya yang pikun, yang boleh jadi mudah lupa, boleh jadi merasa belum dilayani padahal baru saja sudah dilayani, dan seterusnya. Dan jangan bosan untuk mendoakan kebaikan untuk ibu. Dan kita doakan penanya agar diberi kekuatan dan kemudahan untuk menjadi anak yang berbakti, demikian juga kita semua. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikum. Apakah sholat sunnah ketika bertemu dengan istri yang baru saja kita nikahi itu harus malam hari atau bisa siang hari ketika dipertemukan? Kalau malam, apakah dibaca sir atau jahr ketika baca surat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, boleh siang, boleh malam. Dan kaidahnya sholat siang itu sir dan sholat malam itu boleh jahar. Nah. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ilmu apa saja yang sebaiknya dipelajari seorang laki-laki sebelum ia menikah, Ustaz? Ya, ilmu apa saja yang menjadi bekal seorang suami sebelum menikah? Yang pertama, semestinya dia tuntaskan kewajiban, dia tuntaskan terlebih dahulu ilmu fardu ain yang menjadi kewajibannya. Ya, sehingga bacaan Al-Fatihahnya benar, atau kemudian baca Al-Qur'annya secara umum sudah benar, dia tahu kemudian dasar-dasar ibadah, mengetahui dasar-dasar akidah yang lurus, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, ilmu yang perlu dia ketahui adalah ilmu yang ilmu untuk mengajari istrinya. Ilmu yang perlu dia siapkan adalah ilmu yang dia perlukan untuk mengajari istrinya. Karena seorang suami itu semestinya bisa menjadi guru ngaji untuk istrinya. Dalam tanda kutip, bisa jadi mufti untuk kasus istrinya sendiri. Sehingga harus belajar ahkamun nisa, hukum khusus seputar perempuan. Nah, ini juga semestinya disiapkan oleh laki-laki. Sehingga laki-laki ini tahu hukum-hukum seputar haid, bagaimanakah kemudian seperti apa darah haid, kapan haid itu berhenti, nifas, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang calon suami adalah ilmu bagaimanakah mendidik istri. Ilmu bagaimanakah mendidik istri dan bagaimanakah bersikap yang baik dengan istri. Ya, maka bisa kemudian diikuti kajian tentang bagaimanakah interaksi yang Nabi ajarkan, interaksi rumah tangga yang Nabi ajarkan. Ya. Ta'amul baina zaujain, interaksi di antara suami istri. Kemudian bisa kemudian banyak belajar atau konsultasi dengan senior yang sudah nikah, bagaimanakah interaksi dengan istri, karena Karena bagi laki-laki, wanita itu makhluk yang istimewa dan wanita yang khas. Ketika dia bilang tidak ada apa-apa, itu artinya ada apa-apa. Ketika dia mengatakan terserah, itu artinya jangan. Ini enggak. Ini kamus ini perlu dipelajari. Ini perlu dipelajari dengan belajar kepada senior yang sudah lama berumah tangga, gimana jadi suami yang baik. Gimana jadi suami yang baik, dunia wanita. Sehingga tidak terlalu kaget ya, belajar tentang dunia wanita. Gimana makhluk yang penuh perasaan ini, manusia, makhluk yang lembut dan penuh perasaan ini, bagaimanakah mereka bertutur kata, bersikap. Ini satu hal yang perlu dipelajari. Wallahu a'lam, tidak ada buku khusus tentang masalah ini. Kalau di meme ada itu, buku memahami wanita, tebal sekali gitu ya. Tapi enggak tahu realnya ada buku tentang hal ini ataukah tidak. Ini perlu bagi calon suami. Karena kalau tidak, nanti kita belajarnya mendadak. Dan tentu belajar yang tidak mendadak dan tidak langsung praktek, namun ada teorinya terlebih dahulu, itu lebih siap daripada tiba mendadak kemudian langsung praktek lagi. Nah, itu ilmu tentang dunia wanita. Kemudian dari ilmu tentang dunia wanita ini kita bisa tahu bagaimanakah mengajar yang baik. Karena di antara tugas pokok istri ada tugas pokok suami adalah mengajar dan mendidik istrinya. Nah, gimana kita mau mengajar dan mendidik istri jika kita tidak tahu dunia wanita? Maka laki-laki harus tahu dunia wanita. Suami harus tahu, ya minimal punya gambaran yang tidak global, namun ya agak detail, ya gambaran tentang bagaimanakah dunia wanita. Demikian juga ilmu yang patut untuk disiapkan adalah ilmu tentang pernikahan. Maka kita bernikah itu semestinya dituntaskan. Kenapa? Alimu qoblal qawl amal. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan di antara manfaat pentingnya supaya maka kursus pranikah jika itu fokus pada fikih nikah, satu hal yang penting, satu hal yang vital. Di antara manfaat pentingnya suami menyadari bahasanya cerai itu ada di lisannya, ada di lidahnya. Dia jangan main-main dengan lidahnya. Dia harus mampu mengendalikan emosi. Istri marah-marah karena perasaannya, ya bisa disikapi dengan santai. Dia tidak boleh terpancing. Tidak boleh terpancing. Karena perempuan itu berulang kali ngomong 100 kali, ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Tidak tercerai. Kalau suaminya cuma komentar, ya, aku mencintaimu dan tidak akan pernah kuceraikan dirimu. Ya, namun kalau suami itu terpancing, akhirnya kemudian jatuhkan talak, maka yang terjadi adalah sesal. Nanti yang terjadi adalah bingung, ini sudah cerai 3 ataukah belum, ini masih halal atau tidak menurut agama, jadi problem besar. Kemudian di antara ilmu penting, oh banyak sekali ya, iya itulah sulitnya jadi laki-laki. Maka perempuan jangan berharap jadi laki-laki ya, berat jadi laki-laki itu, tidak kuat kecuali laki-laki. Kemudian ilmu selanjutnya yang penting adalah ilmu mendidik anak. Maka itu juga mimbab al-ilmu qabla al-qawl amal. Sebelum berucap dan berbuat itu harus ada ilmu terlebih dahulu. Maka seorang suami juga perlu menyiapkan dirinya, karena di antara tujuan utama pernikahan adalah punya keturunan. Dan keturunan itu artinya adalah mendidik anak. Maka buku-buku tentang mendidik anak, kajian tentang mendidik anak, kalau istilah populernya kajian-kajian parenting, menjadi orang tua yang baik, jadi ayah yang baik, itu dipelajari. Kalau kita punya teorinya, sehingga tidak mendadak belajar langsung praktek, tentu lebih baik, lebih siap. Kemudian ilmu yang lainnya yang perlu disiapkan oleh laki-laki semestinya adalah ilmu keterampilan dasar-dasar dalam dasar-dasar dalam kehidupan rumah tangga, menghidupkan kompor, kemudian pasang gas, pasangkan, gitu. Jangan ke, ya kecuali kalau dia mungkin kaya atau banyak yang bantu, itu bisa nyuruh orang. Namun kalau tidak, kondisinya tidak demikian, ini jadi pengeluaran tambahan yang cukup besar. Ya, kalau bisa mungkin ya naik ke genteng, memperbaiki genteng melorot, ya kemampuan-kemampuan dasar, ya kemampuan-kemampuan dasar. Ya, kemudian masang cantelan baju, jangan sampai maku saja nggak bisa, gitu. Ya, maku saja jangan sampai nggak bisa, gitu. Maka keterampilan-keterampilan dasar ini ya perlu dimiliki. Nanti ilmu yang penting, dan ilmu yang lainnya yang perlu disiapkan, ya, kalau memungkinkan idealnya bisa mengajari istri hal-hal yang manfaat duniawi, hal-hal berkenaan dunia. Boleh jadi karena istri, kemudian mengajari istri masak, nyayur, boleh jadi suaminya. Tidak harus kemudian suami tidak kemudian nuntut istri saya sudah harus pintar masak dan sebagainya. Boleh jadi malah suami yang ngajari. Dan itu menurut penjelasan sebagian ulama bagian dari kewajiban seorang suami mengajari hal-hal yang maslahat berkenaan dunia untuk istrinya. Jadi gimana nanak nasi, ya, atau kemudian yang sederhana masak mie itu bagaimana yang enak. Nah, kalau asal bikin mie ya banyak orang yang bisa, tapi yang enak ya, bagaimana bikin nasi goreng, bikin kemudian sayur sederhana. Kalau bisa seorang calon suami itu punya ilmu tentang hal ini, itu yang lebih baik, sehingga dia tidak semangatnya nuntut istrinya pintar masak, namun semangatnya ngajari istrinya untuk masak, atau minimal ya latihan bareng masak. Ya, jadikan itu sebagai acara bulan madu, ya. Masak bareng, ini ada yang racik-racik, itu ada yang nyiapkan bumbu dan seterusnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang cukup panjang pada pertanyaan yang tadi. Semoga dapat memberikan gambaran terkait penanya. Dan kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat menanyakan langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukum menggugurkan janin yang belum berusia 4 bulan karena saat itu belum ditiup pada janin itu ruh? Apakah sama dengan pembunuhan? Barakallahu fikum. Ya, maka pengguguran janin itu ada 3 kategori, sebelum 40 hari yang pertama, kemudian setelah 40 hari pertama namun sebelum ditiupkannya ruh, kemudian setelah ditiupkannya ruh. Kalau setelah ditiupkannya ruh, maka ini pembunuhan. Kemudian ketika di atas 40 hari namun sebelum ditiupkannya roh, ulama berselisih pendapat. Dan pendapat yang kuat tetap hukumnya haram, kecuali ada alasan yang sangat-sangat kuat berdasarkan advis dokter muslim yang terpercaya. Kalau sebuah keharusan dan sebuah keniscayaan menggugurkan janin ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berta'aruf dan akan menador, apakah wanita tersebut boleh memperlihatkan rambutnya? Karena wanita teman sekolah dulu yang sekarang memakai cadar. Tentang nador dengan memperlihatkan rambut, ulama berselisih pendapat. Boleh ataukah tidaknya? Pendapat yang paling bagus adalah pendapat Al-Albani rahimallahu ta'ala. Beliau membedakan antara wanita tersebut tahu kalau dinadhar, maka cukup dengan wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu kalau dinadhar, maka boleh melihat apa yang biasa nampak ketika di rumah, ketika aktivitas di rumah, rambutnya, lehernya, kemudian telapak kakinya. Itu jika si wanita tidak tahu kalau dia dinadhar. Nah. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Bagaimana cara agar senantiasa berprasangka baik kepada suami Ustaz? Ya, di antara asas penting jalannya rumah tangga dengan baik adalah saling percaya. Ada orang bilang asas penting baiknya rumah tangga itu 3S. Yang pertama sarana hidup. Yang pertama sarana hidup. Karena rumah tangga itu dibangun dengan diawali dengan kasih sayang, namun dilestarikan dengan kasih uang. Tidak bisa cuma kasih sayang saja tanpa ada kasih uang, tanpa ada fasilitas hidup, tanpa ada nafkah materi. Cuma adanya cinta dan cintanya, tidak bisa. Tidak cukup kemudian dengan rumah tangga eksis dengan I love you terus, tapi tidak ada duitnya gitu. Dan meskipun ya, maka ini satu hal yang tertolak dalam kamus cinta. Mana katanya cinta namun tidak pernah memberikan sarana hidup. Kemudian yang kedua adalah seksual, kebutuhan seks. Terpenuhnya kebutuhan seks, karena ini diantara tujuan dan karena ini diantara tujuan pokok pernikahan. Ini adalah halalnya istimta, halalnya hubungan biologis diantara laki-laki dan perempuan. Maka jadi istri jangan kemudian sering menolak. Dan meskipun idealnya tidak pernah menolak. Dan jadi seorang suami juga semestinya jangan pernah menolak ketika diajak istrinya terlebih dahulu. Karena ini diantara unsur pokok jalannya rumah tangga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah S, yang ketiga saling percaya. Kalau tidak ada saling percaya, maka nanti suasana tidak akan nyaman. Suaminya bolak-balik ditanya, sedang ngapain mas? Online siapa-siapa mas? Nanti setengah jam lagi lihat suaminya online, tanya lagi, ngapain mas? Online sama siapa mas? Sedang di mana mas? Bayangkan seorang suami yang bolak-balik demikian. Padahal dia online karena ada keperluan, ada karena pekerjaan, ada karena boleh jadi ada grup belajar dan sebagainya. Namun bolak-balik ditanyai, maka dia akan jengah, dia akan tidak akan merasa nyaman. Demikian juga sebaliknya istri, jika tatapan suami itu curiga, kemudian selalu kemudian enggak percaya, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan pertengkaran. Maka kalau memang betul-betul cinta, maka diantaranya adalah berikan kepercayaan kepada pasangan. Dan cemburu itu ada dua macam, cemburu yang terpuji dan ada cemburu yang tercela. Cemburu yang terpuji adalah manakala ada gelagat yang tidak baik. Ada gelagat yang tidak baik, kok sekarang kok kemana-mana bawa HP, kamar mandi juga bawa HP. Ya, ini HP-nya kemudian terlalu ditutup-tutupi dan sebagainya. Maka ini ini gelagat yang kurang baik, layak untuk curiga. Dan layak di sini adalah cemburu yang pada tempatnya. Namun jika semuanya berjalan normal-normal saja, tidak ada ini, maka cemburu kemudian berbuah buruk sangka. Di sini adalah satu hal yang adalah cemburu yang tercela. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bolehkah kita menggunakan jasa ta'aruf online yang sekarang ini tersedia karena untuk menghindari pacaran? Jika memang pengelolanya mausukun bihi, terpercaya, maka tidak mengapa. Dan orang yang dikenal gitu. Tapi kalau ya, penyelenggaranya itu orang yang tidak jelas, siapakah dia, ya, maka saya sarankan tuh hati-hati. Nah. Terima kasih Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya suami istri yang tidurnya tidak selalu bersama atau pisah kamar Ustaz? Ya perlu diketahui sebabnya, jika sebabnya karena tidurkan anak ya wajar. Tidurkan anak kemudian ketiduran ya wajar. Tapi jika tanpa sebab, ya, maka ini ya, gelagat yang ya, tidak baik. Ya, rumah tangga itu, pernikahan itu tujuannya adalah untuk terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ada ketenangan, ya, cinta dan kasih sayang. Dan di antara tanda ketenangan itu ada kangen. Kalau tidak pernah kangen, ya, karena nyaman dengan kesendirian, nah ini patut dicurigai. Semestinya ya rumah tangga itu masih normal, ya ada kangen, ya, pingin dekat-dekat, merasa nyaman, berada di pelukan pasangan. Ya, maka ini tanda keluarga, hubungan relasi suami istri itu relasi yang sehat. Namun jika sudah tidak ada lagi kangen, tidak ada lagi rindu, ya, tidak ada lagi merasa nyaman dekat bersamanya, ya, tidak ada lagi rasa nyaman nempel-nempelkan badan dengan pasangannya, nah ini bahaya. Ya, ini bahaya yang wajib untuk segera diperbaiki sebelum terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana cara bersabar atas kesalahan-kesalahan istri yang senantiasa diulang walau sudah beberapa kali dinasihati? Jazakallahu khairan. Ya, itulah bengkoknya wanita gitu kan. Itulah bengkoknya wanita. Rumah tangga tidak akan awet kecuali ketika seorang laki-laki itu bisa menikmati kebengkokan wanita. Ini kiat penting ini. Bisa menikmati wanita dalam keadaan bengkoknya. Jadi wanita, bentuk bengkoknya wanita mendahulukan perasaan. Ya, mendahulukan perasaan. Ya. Kalau kemudian boleh jadi sehingga dia punya hal-hal yang kita tidak dicocoki oleh laki-laki misalnya. Misalnya naruh kunci motor sembarangan, akhirnya sering bingung dan udah dinasihati bolak-balik, ya naruh kunci yang di tempat yang jelas toh gitu loh, jangan gitu. Namun ya besok ya naruh kunci lagi seenaknya, kadang di dapur, kadang di teras, kadang di sini. Kenapa? Ya karena ketika dia capek gitu. Yang di pulang pulang ke rumah capek, yang dikedepankan itu nggak akalnya, nung perasaannya, pokoknya capek, udah di sini. Dia nasihat suami, kemudian teguran suami, nggak diingat-ingat gitu. Nah itu bagian dari bengkoknya wanita. Dan kata Nabi, Anda tidak akan kemudian bisa menikmati hidup dengan wanita kecuali dengan memaklumi kebengkokannya. Sehingga kesalahan istri itu dilihat. Ini maksiat ataukah bukan. Kalau itu bukan, ya bukan, kemudian naruh kaos kaki sembarangan, ya, kemudian lepas kerudung semaunya, ya, naruh kunci, ya, gak pernah jelas tempatnya, ya dimaklumilah. Ya, suami sendiri yang kemudian beresi gitu ya. Ya, suami sendiri yang beresi. Ya, suami yang baik itu ya, idealnya bangun sebelum istrinya bangun dan tidur setelah istrinya terlelap tidur. Ya, yang nyelimuti ya, badan istrinya dan beresi ngunci pintu dan beresi keadaan dan seterusnya. Nanti bangunnya sebelum istri bangun. Nah itu idealnya suami. Jadi ya maka dilihat kesalahannya itu maksiat ataukah bukan. Jika kemudian bukan maksiat, bahaya ataukah tidak. Kalau tidak bahaya, ya paling-paling cuma bingung nyari kunci gitu. Ya tidak apa-apa lah gitu ya. Dianggap santai saja gitu. Dianggap santai saja. Kaidahnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang kiat rumah tangga yang awet, Nabi katakan dariha ta'is biha. Dariha ta'is biha. Hendaklah engkau mudarah. Hendaklah engkau mudarah dengan istrimu, ta'is biha, maka engkau akan hidup rumah tangga yang awet bersama istrimu. Gimana itu mudarah? Yang padahal mudharah itu identik dengan bersikap baik kepada orang yang jengkelin gitu loh. Ya, tetap lembut dengan orang yang jengkeli, ya, melakukan perbuatan yang enggak nyaman namun tetap lembut, tetap baik. Yang dikedepankan itu adalah berbuat baik. Artinya kemudian memberi jasa, berjasa kepada istri, kemudian memberi budi pada istri. Ya, kemudian mengalah. Ya, mendengarkan dengan baik keluhan-keluhannya, itulah kurang lebih mudarah ta'is biha, maka engkau akan hidup awet bersama istri. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya sekaligus nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Jika kita sebagai suami dan bekerja di tempat yang penggajiannya harus membuka rekening bank ribawi, apakah ketika gajian uangnya diambil saja semuanya atau bagaimana Ustaz? Ya tidak diambil semua tidak mengapa ya, ya, namun diketahui bunganya kemudian diambil bunganya dan disingkirkan, salurkan untuk kepentingan-kepentingan umum ya, kondok jalan dan yang lainnya. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Sehingga nanti setelah ini Ustaz mohon izin juga untuk menutup acara kajian pada malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya istri yang sering main game seharian Ustaz? Bagaimana cara menasihatinya? Ya kalau Anda suami pemimpin, Anda suami seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu bukan hanya memberi nasihat, namun membuat aturan dan keputusan. Membuat aturan dan keputusan. Maka bukan hanya nasihat, coba nasihat beberapa kali. Setelah itu nasihat tidak diindahkan, tidak dihiraukan, buat keputusan. Ini alat gamenya saya sita. Nah, atau kemudian gamenya saya hapus. Dan tidak harus kemudian ngomong-ngomong sama istri tinggal dihapus, delete semua gitu. Nah, tidak harus kemudian, ini saya hapusin ya minta izin. Jangan izin, ngasih tahu tidak apa-apa. Ya, ngasih tahu tidak apa-apa, tapi tidak perlu kemudian harus beritahu. Bikin aturan, Anda pemimpin. Anda punya otoritas untuk bikin aturan. Ya, rumah itu rumah Anda. Ya meskipun minimal rumah itu Anda yang nyewa gitu ya, ada yang bikin aturan. Ya, kalau istri ke suami ngasih nasihat, ngasih saran. Kalau suami ke istri ya, nasihat sebagai suami ya, kemudian dari hati ke hati mentok, maka ya, katakan ya, rumah ini saya pemimpinnya, saya nahkodanya, saya yang punya otoritas untuk menentukan arahnya. Maka di antara keputusan saya sebagai pimpinan, tidak boleh ngegame seharian. Minggu ini, bulan ini ngegame libur. Nah, gitu. Dan suami juga juga layak untuk dicontoh. Jangan negur istrinya ngegame seharian, dia juga ngegame seharian gitu ya. Maka ya bareng-bareng sepakat untuk kemudian sama-sama tidak ngegame. Ya, jangan kemudian istrinya dituntut untuk gak ngegame kemudian ngurusi rumah, namun suaminya sibuk ngegame. Ya, meskipun biasanya Allah itu jodohkan dengan yang sejenis. Kalau yang hobinya ngegame ya ketemunya sama yang hobi ngegame gitu ya. Oleh karena itu ya saya nggak tahu secara kita nggak tahu secara pasti gimana keadaan penanya, namun gambarannya demikian. Patut untuk jadi contoh yang baik. Ya, jangan suami membuat aturan tegas sesuatu, namun dia sendiri melanggar. Ya demikian yang kita bisa respon, kita bisa jawab di berbagai macam pertanyaan yang ada di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini, di forum ini, Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada segenap kru Radio Muslim, demikian Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga Aku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih baik untuk antum semua di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhdana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.